بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. فرع: إذا باع شخص ثمر أو زرعا بدا صلاحه لازم سقيه قدر ما ينمو به ويسلم عن التلف والفساد. Sampai sini nih kita ya berhenti ya, Fif ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Idza ba'a syakhsun thamaran aw zar'an bada salahu. Kalau seseorang menjual thamaran, buah-buahan, aw zar'an atau apa sayur-mayur, bada salahu, yang telah nampak matangnya. Jadi udah siap nih, udah matang begitu. Lazimahu saqiyuhu, dia wajib menyiraminya, qadra ma yanmu bihi, sekedar dia bisa tumbuh, wa yaslam, sampai kemudian dia terbebas, anit tarafi wal fasad, dari kerusakan dan juga ke apa nih, rusak ya, busuk begitu ya. Nah, kemarin kita berhenti di sini nih, bahwa ternyata jual beli buah yang belum matang itu kan tentang jual beli buah. Jadi kalau kita bikin konklusinya, jual beli buah yang belum matang itu memang tidak boleh. Jadi jual beli buah yang di pohon maksudnya itu boleh kalau ya budu solahuha, nampak kematangannya. Jadi udah ada tanda-tanda kematangan. Itu kalau kita lihat teksnya itu, dan itu boleh disyaratkan harus terpisah dari pohonnya, tapi nanti tunggu dipetik, atau juga boleh dibiarin aja di pohon gitu. Jadi dua syarat itu dibolehkan dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i, baik itu dia diputus gitu ya, artinya dipetik sampai matang benar, atau biarin di pohon saja. Nah, sebaliknya jual beli pohon, kalau kita lihat teksnya itu sebelumnya ini kita apa istilah, bikin summary, rangkuman. Sebaliknya jual beli buah yang tidak nampak gitu ya. Jual beli buah yang belum nampak kematangannya, ya belum muncul tanda-tanda matangnya, itu kan terlarang tuh, enggak boleh itu ya. Enggak boleh mutlak, secara mutlak. Dan kalaupun boleh begitu, kalaupun boleh jual beli buah yang belum nampak kematangannya yang ada di pohon itu, yushtarat qat usamar, disyaratkan harus terpisah dari pohonnya, harus sudah dipetik, yang mana buah tersebut soalih halil intifa, memang bisa layak untuk digunakan. Karena ada beberapa pohon yang memang dimintanya bukan ketika matang. Nangka itu kan matang kalau buat dimakan, digadoin. Tapi kalau buat sayur asem itu kan nangka yang masih hijau, masih kuning kan. Jadi jual beli pohon, jual beli buah yang belum nampak kematangannya aslinya terlarang. Tapi dia menjadi boleh dengan catatan kalau buah itu memang salihalil intifa, bisa untuk dimanfaatkan dengan syarat dia harus dipetik. Nggak boleh sepohon-pohonnya begitu. Harus dipetik dengan catatan dia memang punya manfaat itu. Hadza jaizun bil ijma, kan begitu. Tapi kalau jual itu pohon yang belum tanda, ada tanda kematangannya beserta pohon-pohonnya, buah yang belum tanda, belum ada tanda kematangannya beserta pohonnya boleh. Jadi jual beli buah yang belum matang kalau beserta pohonnya boleh mutlak tuh tanpa syarat. Tapi kalau jual beli buah yang belum nampak kematangannya tapi bisa dimanfaatkan buah walaupun belum matang, itu juga boleh dengan syarat enggak sama pohon tapi harus dipetik tuh gitu. Itu yang apa namanya yang kemarin kita bikin summary-in. Nah, gitu. Nah, sekarang faru'nya jadi kewajiban bahwasanya si penjual di petani itu punya kewajiban untuk menyirami. Jadi kalau udah terjadi jual beli, ada datang orang lihat. Haji itu mangga kayaknya udah matang tuh. Iya, udah matang, tinggal sekian, katakanlah tinggal 3 minggu lagi. Dibeli dah tuh. Udah saya beli ya tuh ya. 5 kilo misalnya, ini karena ditaksir kira-kira 5 kilo. Begitu. Nah, ketika sudah terjadi beli, lazimahu sakyu. Si penjual wajib menyirami pohon tersebut, artinya merawat pohon tersebut qadramayanu sampai sekiranya dia memang tumbuh bisa dipetik. Wayaslam, dan kalau sudah tumbuh kan nanti dia selamat anita rafi wal fasad, daripada kerusakan yang mungkin terjadi kalau dia masih di pohon itu. Itu kewajiban penjual. Sawa'un kana dzalika qabla ayyukhli ayyukhalli. Baik itu terjadi, baik itu jual beli, maksudnya baik kewajiban diwajib menyirami itu sama saja apakah qabla ayyukhalli, sebelum diserah terimakan bainal mustari wa bainal mabi, antara pembeli dan juga barang dagangannya, au ba'da takhliyah, jadi sebelum atau sudah diserah terimakan, maksudnya akadnya sudah terjadi, maksudnya itu sudah wajib si penjual menyiraminya. Hatta law syaratahu 'alal mustari, tapi kalau itu disyaratkan, beban nyiramnya disyaratkan kepada si pembeli, batalal aqdu, akadnya batal. Nah, ini yang jadi masalah tuh. Kenapa kalau disyaratkan sampai petik penjual yang nanggung, tapi kalau mutlak tanpa syarat itu pembeli yang nanggung, apa kalau disyaratkan sampai petik begitu, hatta law syaratuhu 'alal mustari batalal aqdu. Kenapa kalau beban siramnya disyaratkan kepada pembeli akadnya batal? Li'annahu mukhalifun li muqtadil 'aqdi, karena itu menyelisih inti daripada jual beli, inti daripada akadnya. Wa la yalzamuhu dzalika 'inda syartil qat'i, tapi tidak diwajibkan untuk menyirami bagi penjual inda syartil qat'i kalau memang disyaratkan buahnya dipetik. Jadi buah yang sudah nampak kematangannya itu kan jual belinya boleh, baik disyaratin petik atau disyaratin tabkiyah, dia tetap di pohonnya tersebut begitu. Tapi kalau kemudian jual belinya mutlak tanpa syarat, jadi nggak disyaratin petik itu buahnya tuh, nggak disyaratin begitu, maka mustari pembeli itu punya hak untuk mendiamkan pohon tersebut, buah tersebut di pohonnya sampai ila awanil juzad gitu. Ila awanil juzad. Mudah-mudahan ini jadi ini anfif. Jadi apa namanya? Pengurai yang masalah yang sebelumnya. Jadi jual beli buah yang belum nampak kematangannya ternyata tidak diharamkan mutlak. Boleh dengan catatan buah itu punya manfaat yang saleh. Punya kemanfaatan yang memang bisa dipakai dan itu halal. Syaratnya kalau dia belum matang itu, tapi itu bisa digunain, syaratnya harus diputus, dipetik gitu. Nggak boleh diem di pohon. Dan itu syaratnya dua tuh, dipetik dan dia punya manfaat. Tapi kalau dia beli pohon-pohonnya, nah nggak ada masalah tuh. belum matang apa udah enggak matang, ulang masalah. Wallahu ta'ala alam, intinya seperti itu. Qala, kemudian kita tambahin. Nah, ini yang tadi jadi masalah tuh ya, maksudnya hatta law syarratahu 'alal mushtari, sampai kemudian kalau dia mensyaratkan beban penyiraman buah itu kepada pembeli, batalal aqdu, akadnya batal. Ini wajhul butlanya saya masih bingung, kenapa kemudian kalau disyaratkan kepada pembeli akadnya jadi batal? Li'annahu mukhalifun limuqtadil aqdi, karena syarat tersebut menyelisih daripada inti akadnya. Agak bingung. Wala yalzamhu dzalika inda syartil qati, dan itu tidak disyaratkan, tidak diwajibkan bagi penjual petani untuk menyirami inda syartil qati, ketika disyaratkan buahnya dipetik. Ya kalau dipetik sih udah beres urusannya gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bisa dipahami. Wa qala, kemudian Syekh Abi Syuja mengatakan wala bai'u ma fihi riba bi jinsihi ratban illa laban, dan tidak boleh jual beli tukar menukar ma fihi riba yang di dalamnya ada unsur ribawi, gitu ya. Halaman berapa ya ini? Bab jual beli dan muamalat. Nah, kalau yang tadi teks yang saya baca ini pas sebelum bab salam. Coba buka bab salam. Sebelum bab salam tuh ada teks Imam Abi Syuja. Nah, itu yang kita baca. Idza ba'a syakhsun. Iya, maknanya kan apa namanya? Idza itu kan ada tu syarat. Syarat itu kan berarti tidak mungkin sudah lewat. Ya maknanya apa namanya yang akan datang. Idza syarat, jawabannya jawab syaratnya lazimahu gitu. Qala iwala bai'u ma fihi riba, dan dilarang jual beli atau tukar menukar ma fihi riba yang di dalamnya ada unsur ribawi, yaitu emas, perak. Unsur ribawi itu ada 6 barang yang disebutkan dalam teks hadis Nabi Muhammad, tapi kemudian dibikin kesimpulan oleh ulama Syafi'i bahwa intinya 2 ilahnya itu. Pertama alat tukar, kedua adalah al-mat'um, makanan. Dan itu tidak dibedakan apakah makanan pokok atau bukan. Pokoknya kalau dia makanan berarti dia barang ribawi. Karena ilahnya itu makanan, bukan makanan pokok. Kalau ilahnya sama dan jenisnya sama seperti emas sama emas, maka syaratnya 3 kan ya. Pertama al-mumatsalah, harus sama nilainya. Kemudian yang kedua al-hulul, kontan, cash, nggak boleh ngutang. Yang ketiga at-taqabud, langsung serah terima. Tapi kalau itemnya ilahnya sama tapi beda jenisnya seperti emas perak, emas ke rupiah, maka syaratnya 2, al-hulul yaitu nggak boleh ngutang, harus cash. Yang kedua adalah taqabud gitu. Jadi kata Imam kata Syekh Abi Syuja, wala bai'u ma fihi riba bi jinsihi, dan tidaklah boleh menjual atau jual beli barang yang di dalamnya ada unsur ribawi, bi jinsihi, dengan jenis yang sama, ratban, dalam keadaan masih basah, illa laban, kecuali susu. Takdirul kalam, makna perkataan Syekh Abi Syuja, wala yajuzu bai'u syai'in fihi riba, tidak boleh menjual atau jual beli barang fihi riba di dalamnya ada unsur ribawi, bi jinsi, dengan jenis yang sama, hala kaunil mabi'i rotban, ketika barang dagangan tersebut dalam keadaan basah. Seperti kurma itu kan kalau baru dipetik kan masih basah kan, masih ada unsur airnya tuh tinggi sekali. Yang udah nyampe ke kita tuh kering-kering tuh unsur airnya tuh udah dikeringin gitu. Kalau yang masih basah tuh yang masih kuning tuh. Beberapa nyebutnya balah gitu. Orang kita kadang nyebutnya rutub juga tuh gitu. Ka rutubi bi rutub, seperti rutub dengan rutub. wal ainabu bil ainab, anggur dengan anggur, wa wajhul butlani, dan dalil argumen batalnya jual beli, tidak sahnya jual beli barang yang ada ribawi ketika dia masih basah, annal mumatsalah, bahwasanya kesetaraan nilai, kesamaan nilai mar'iyyatun fi ribawiyah, itu adalah inti pokok yang diperhatikan dalam masalah barang-barang ribawi, fi ribawiyat, wa fi halir rutubati, dan dalam keadaan dia basah, wa fi halir rutubati, dan dalam keadaan basah. Jadi basah itu maksudnya kadar airnya masih tinggi. Jadi inti buahnya malah mungkin 2,5 apa namanya 50%. 50%-nya kadar air. Atau mungkin sebaliknya apa, atau mungkin lebih banyak kadar airnya gitu. Makanya kan inti daripada barang ribawi itu kan mumatsalah, harus sama nih. Kurma sama kurma harus sama, kalau 2 liter ya 2 liter gitu ya. Apa namanya 2 sok gitu ya. Emas sama, pokoknya barang-barang ribawi dalam hal ini biasanya makanan in kana rutban, kalau dia masih dalam keadaan basah, masih banyak kadar airnya. Atau ada juga buah yang dipetik terus langsung masukin air. Nah, ketika diangkat, itu kan masih ada kadar airnya tuh. Maka ketika diangkat masih ada kadar airnya, enggak boleh ditukar dengan barang yang sejenisnya. Dan itu jarang terjadi kalau sekarang di Indonesia. Wa fi annal mumatsalata mar'iyyatun fir ribawiyat. Jadi yang namanya kesamaan nilai, kesetaraan nilai itu mar'iyyah, sangat diperhatikan. Memang menjadi inti daripada barang-barang ribawi. Wa fi halir rutubati, dalam keadaan basah, al mumatsalatu ghairu muhaqqaqah. Kesamaan nilai itu dalam keadaan basah, ghairu muhaqqaqah, tidak bisa dipastikan. Enggak bisa dipastikan ketika ditimbang, ini 5 gram, 5 kilogram nih. 5 kilogram kan kita bingung, buahnya berapa kilogram. 5 kilogram itu kan sekalian sama air-airnya juga. Berarti kalau kita, kalau buahnya doang, kita nggak jelas. Maka tidak bisa terjadi masalah. Tidak terjadi kesamaan. Karena ketika ditimbang, hasilnya 5 kilo. 5 kilo itu sama air-airnya juga. Dan untuk memisahkan buah dengan air dalam keadaan basah gitu kan sulit. Maka mumatsalah, kesamaan nilai antara yang dibeli dan dijual, kalau barang-barangnya sama, jenis sama gitu ya, jagung sama jagung, kurma sama kurma, dan seterusnya itu, ketika dalam keadaan basah itu ghair muhaqqaqah, kesamaannya tidak bisa dipastikan. Wal qa'idah, dan kaidahnya, annal jahla bil mumatsalati ka haqiqatil mufadalah. Nah, gitu. Annal jahla, bahwa ketidaktahuan kita bil mumatsalah, tentang sama nilainya, tentang kesamaan nilai, kita enggak tahu nih sama apa enggak. Ka haqiqatil mufadalah, itu adalah hakikat kelebihan. Jadi ketika kita tidak tahu apakah sama atau tidak, berarti itu hakikatnya kelebihan. Artinya ada salah satu barang yang nilainya lebih banyak daripada yang lain. Dan itu haram karena barang ribawi begitu. Annal jahla bil mumatsalati ka haqiqatil mufadalati, bahwasanya ketidaktahuan tentang kesamaan nilai ka haqiqatil mufadalah, mufadalati, itu hukumnya sama seperti hakikat mufadalah, kelebihan. Jadi ketidaktahuan akan nilai yang sama itu adalah hakikat daripada kelebihan, berarti salah satunya ada yang lebih. Maka itu dilarang. In kana rutban, kalau dalam keadaan basah dilarang. Wa qauluhu illa laban, dan perkataan Syabi Suja, illa laban, kecuali susu. Ai fa innahu yajuzu bai'u ba'dihi bi ba'din. Artinya boleh jual beli susu, artinya tukar susu yang satu dengan yang lain, in lam yujabban, selama belum dijadiin keju. Karena kalau udah jadi keju, susunya udah nyampur sama benda lain. Kalau udah nyampur sama benda lain, itu kan nanti ada mufadalah, ada kelebihan. Jadi selama itu masih susu dengan susu, itu kan basah. Ya, tapi ya emang susu mah basah gitu. Emang bentuk susu mah basah, maka ditukar dengan yang lain itu bisa terjadi. Selama belum dibikin jadi keju. Karena kalau di keju kan ada campuran tuh. Nah, campuran itu yang kemudian kita tidak bisa pastikan nilainya. Maka itu selama belum dijadiin keju, susu dengan susu boleh diperjualbelikan, boleh ditukar. Tapi ini kalau di kita udah jarang terjadi, kita udah pada punya duit, kita beli susu ya pakai duit. Itu kan dulu nih ya. Orang zaman dulu dia punya kambing. Diperah susunya. Cuman kata tabib, kata dokter, anaknya tuh enggak boleh minum susu kambing. Kenapa susu kambing enggak boleh? Ya karena begini. Bolehnya apa? Bolehnya susu unta. Akhirnya dengan susu kambing yang dia punya di kepasar nyari susu unta. Nah itu terjadi. Kalau sekarang kan nggak ada. Itu kan terjadi. Dia cuma punya unta. Ternyata kata tabib anaknya ini harus minum susu kambing. Maka dia cari tuh ke peternakan kambing. Dia bawa susu unta, ayo kita tukeran gitu. Itu kan terjadi tuh. Bai'ul jins, bil jins. Dan dia termasuk barang ribawi. Ya kalau sekarang emang susah bayangin, ya mana ada orang mau belanja pakai susu. Kan ya. Dulu orang belanja pakai pangan, pakai beras, pakai padi. Kan beberapa petani itu datang ke pasar bawa padi bukan buat dijual tapi buat jadi barang alat tukar. Dan itu banyak dulu gitu. Kalau sekarang emang udah rada susah gitu. Nah kalaupun itu terjadi lagi dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Kan ya bisa saja kemudian kita mundur. Kondisinya kemudian alat tukarnya jadi barang-barang yang kita punya. Bisa saja. Gitu. Toh syariat budak pun sampai sekarang belum dihapus oleh syariat. Karena kemungkinan, masih ada kemungkinan bahwa itu terjadi lagi. Ya, siapa tahu ntar terjadi perang kita sama Amerika. Fif, gitu. Angelina Jolie jadi budak kita kalau kita menang. Kan? Kapan lagi punya budak artis Hollywood? Jadi itu gambarannya begitu. NTV punya sapi, produktif sapinya, banyak susunya banyak. Ane punya kambing, cuman kata dokter ane alergi nih kambing, susu kambing. Mau beli susu sapi nggak punya duit, ya udah susu kambing aja diperah, habis itu bawa dah ke peternakan NTV. Oh, kita tuker ya susu. Nah, ini susu sama susu nih ditukar nih, ini barang ribawi nih. Maka harus sama gitu, dan itu boleh walaupun basah, karena emang susu mah basah gitu. Susu basah in lam yujaban, selama belum jadi keju, karena kalau udah jadi keju udah dicampur tuh di annahu halatu kamal, karena susu walaupun basah ya memang begitulah keadaan sempurnanya, emang sempurnanya susu emang lagi basah gitu. Emang cairan li annahu halatu kamalin, karena begitulah keadaan sempurnanya susu. Karena kalau dari jadiin keju udah enggak sempurna susunya karena bercampur dengan benda lain. Wala farqu fil labani, dan tidak ada bedanya dalam susu bainal halibi war rayibi wal makhid. Antara ini jenis-jenis susu ya. Bainal halibi, susu yang diperah dari puting si hewan, war rayibi wal makhid. Rayib itu susu, wal makhid itu susu mentega. Royib dengan makhid itu sama. Maksudnya susunya memang mengeras. Habis diperah dari puting hewannya. Kemudian kan didiamkan sehari atau dua hari itu ngeras. Tapi intinya itu dia susu juga. Dalam arti bahwa dia itu tidak bercampur dengan yang lain gitu. Wala bainal hamidhi, atau antara susu yang hamid, susu yang masih kecut. Saya nggak tahu nih susu apa nih, susu yang masih kecut. Wa ghairihi, atau sejenisnya. Wal mi'yaru fihi al-kail. Mi'yaru fihi al-kail. Standar yang boleh dijadikan tentang kesamaan nilai daripada susu itu haruslah al-kail. Itu takaran, volume. Jadi bukan timbangan. Hatta yuba'u rayibi bil halibi wa intafawata fil wazn. Sampai pun boleh kita jual arrayib. Arrayib itu kan udah digemukin tuh, udah kayak mentega. Bil halibi, dengan susu yang masih baru diperah dari ini. Wa intafawata fil wazni, walaupun berbeda dalam timbangannya. Jadi kalaupun kemudian ditimbang beda, tapi secara takaran kan sama begitu. Iya, yang jadi standar dalam susu memang takaran, volume, bukan berat. Bukan timbangan. Li'annal i'tibar bil kail, karena standarnya itu memang al kail, itu volume, takaran. Kal hintati sulbati birrohwah, seperti hintoh gandum yang sulbah, yang sudah mengeras, birrohwati, dengan gandum yang lunak. Ini saya nggak tahu jenisnya bagaimana itu, asul bahwa ruhwah itu. Intinya bahwa itu, jadi susu itu yang jadi standar kan, kita punya marinya standar makanan itu, walaupun kemudian dikembalikan ke kebiasaan kita masing-masing. Jadi beras standarnya literan, kalau ini standarnya berat, maka untuk dikatakan sama nilainya, tidak ada mufadalah, tidak ada kelebihan, dan itu terbebas dari riba, itu harus nilai yang sama. Nilai yang sama itu standarnya pakai timbangan apa volume, berbeda-beda tergantung jenisnya dan juga dikembalikan kepada kebiasaan. Tapi kalau susu yang jadi standar itu adalah volumenya, takarannya, gitu. Wa syartuhu, dan syaratnya, alla yagli, tidak boleh susu yang yagli. Yagli itu mendidih. Mendidih itu blak-blak, blak-blak, blak-blak. Karena kalau udah mendidih itu, udah kecampur sama busa-busanya. Tuh. Jadi udah blak-blak. Alla yagli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alla yagli fa'in gudliyah. Kalau kemudian itu dipanaskan atau diseduh itu susu, imtana'a lita'thirin nar. Maka enggak boleh ditukar dengan susu yang sama begitu, karena terjadi perbedaan, litaksirid nari, karena ada pengaruh dari api. Itu gara-gara ada api akhirnya enggak khalis lagi, jadi bercampur itu susunya. Kama la yajuzu bai'ul khubzi ba'dihi bi ba'din likhtilafin nar. Maka sebagaimana tidak boleh jual beli tukar roti dengan roti yang lain likhtilafin nar, karena beda cara panggangnya. Jadi roti dengan roti enggak boleh, Fif, gitu. Roti bolehnya pakai duit tuh. Kenapa roti sama roti enggak boleh? Karena dia sudah tidak khalis lagi. Dia sudah tidak apa namanya? Tidak murni roti, karena udah berbeda dari tingkat kematangannya karena ada apinya. Kan ini ya namanya barang ribawi itu harus mumasalah. Al-mumasalatu mar'iyyatun fir ribawiyyah. Kesamaan nilai itu adalah sesuatu yang menjadi inti daripada barang-barang ribawi agar kita selamat dari dosa riba itu. Nah, dan ketika rotinya sudah dipakar dan kadar panggangannya beda-beda begitu, walaupun agak nyusahin standar ini, agak nyusahin, tapi ya itulah. Dan ulama klasik itu, ulama klasik termasuk beberapa kiai besar itu masih melihat bahwa ribawi dalam jual beli itu sifatnya ta'abbudi. Ta'abudi dalam arti ya udah kalau nggak boleh jangan dicari-cariin jangan cari-cari celah lagi, udah kan gitu. Bahkan emas pun, walaupun orang-orang modern bilang emas barang komoditi, barang dagangan biasa sebagaimana barang yang lain, ulama pesantren kan tetap melihat emas itu sebagai barang riba walaupun sudah nggak lagi disebut alat tukar. Gitu, maka tetap diwajibin zakat, nilainya harus sama, tukar menukar dan seterusnya begitu. Itu juga sama tuh. Kama la yajuzu bai'ul khubzi ba'dihi bi ba'din li ikhtilafin nar. Wa kadza kullu ma usirat fihi an-nar wa kadza kullu ma atharat fihi an-nar ta'thiran bayyinan. Dan begitu juga seluruh jenis makanan, barang ribawi maksudnya, barang ribawi dari jenis makanan, ma'asarat fihi nar, yang di dalamnya ada pengaruh api, ada proses pengapian, ta'siran bayinan, yang prosesnya itu sangat memberikan dampak. Ya oven itu sama, oven dampak yang jelas, kasywa'i seperti daging bakar. Daging, ente daging sama daging, Fib, gitu. Nggak boleh kalau yang satu dibakar, yang satu enggak. Harus daging murni, kan gitu. Ya, di pertemuan berapa tuh kita boleh beli daging sama daging, ya yang penting itu, karena dalam mazhab Syafi'i barang ribawi itu ilahnya dua, alat tukar dan makanan. Jadi walaupun bukan makanan pokok. Wallahu ta'ala alam, insyaallah selesai di sini, Fi. Pak Iwan mohon maaf, beres dulu ini. Karena besok apa ini masuk bab baru nih, bab baik salam. Insyaallah kita mulai baik salam besok hari Senin, hari Selasa begitu ya. Wa yasihu baikun salam. Jadi kalau kita bikin summary terhadap apa yang kita baca sebelumnya ini tentang pohon ya. Jadi pohon buah yang boleh diperjualbelikan adalah buah yang sudah nampak tanda matangnya. Udah warnanya sudah mulai mengganti ke warna yang matang. Dan itu tidak di, kalau sudah tanpa kematangannya tidak disyaratkan apakah dipetik atau terus biarin di pohon sampai jatuh sendiri atau nanti dipetik sama petani, nggak ada syarat itu. Ya orang mau syarat pakai syarat itu ya silahkan. Tapi kalaupun mutlak begitu aja sah jual belinya. Kalau dimutlakkan begitu berarti jual belinya serah terimanya nanti ketika si petani metik itu pohonnya. Tapi kalau kata pembeli, udah langsung petik aja tuh, walaupun baru nampak doang begitu. Kan ada beberapa buah yang nampak matang tapi nggak perlu matang di pohon. Kan ya, kayak dulu ada apa, markisa ya. Srikaya. Dulu orang beri srikaya tuh udah nampak matangnya, udah muncul tuh tanda matang, dibeli kemudian taruh beras. Kan dulu orang tahu, orang kaya gitu juga, gitu juga Gafif gitu, beli srikaya taruh di beras gitu. Kan ya. Nah, itu kalau buah yang sudah nampak matangnya, baik disyaratin petik atau tidak disyaratin petik, sah jual belinya. Kalaupun mutlak berarti buahnya nanti tetap itu sampai hari pemetikan di pohon begitu. Iya, alpukat begitu. Nah, kalau buah yang belum nampak di pohon, belum nampak tanda matangnya, belum kelihatan tanda matangnya, jual belinya boleh. Boleh dengan catatan jual beli itu terjadi buahnya itu memang salihalil intifa. Itu punya manfaat yang benar. Kan ada beberapa buah yang bisa dimanfaatkan walaupun dia belum matang. Kayak nangka itu kan belum matang yang buat sayur asem. Kan iya, beberapanya belimbing dan seterusnya itu. Iya, intinya jual beli pohon, jual beli buah yang belum matang menjadi boleh kalau dia adalah barang yang bisa diambil manfaatnya. Yaitu syarat yang pertama, dia memang bermanfaat begitu ya. Yang kedua, buah yang belum kelihatan tanda matangnya menjadi boleh kalau syaratnya langsung dipetik. Gak boleh diem di pohon. Kalau diem di pohon ya berarti dia sama aja dong nunggu untung. Jadi dua tuh syaratnya tuh. Kalau buah yang belum matang boleh dijual beli. Pertama syaratnya dia harus punya manfaat. Gitu ya. Dia punya manfaat yang memang dibolehkan. Yang memang benar manfaatnya. Karena ada beberapa buah yang memang bisa dimanfaatkan walaupun belum matang. Yang kedua harus dipetik. Itu syaratnya. Nah, tapi kalau beli buah yang belum matang sepohon-pohonnya boleh, karena itu bukan beli buah tapi beli pohon gitu. Nah, itu boleh itu. Jadi intinya itu berarti jual beli buah baik udah matang, kelihatan tanda matangnya atau belum kelihatan tanda matangnya, dua-duanya boleh, cuman ada syaratnya. Kalau udah kelihatan matang nggak ada syarat, boleh tuh pakai syarat dipetik apa biarin nunggu jatuh sendiri silahkan. Tapi kalau belum matang, nah itu syaratnya tuh. Buah itu memang punya manfaat dan harus dipetik. Langsung beli, petik gitu. Tapi kalaupun dia mau tetap di atas pohon, jangan beli buahnya. Beli pohonnya sekalian gitu. Dan ketika sudah terjadi jual beli, untuk buah yang sudah kelihatan matang, penjual punya kewajiban, punya beban untuk nyiremin itu pohon sampai buahnya dipetik. Entah sampai waktu panen atau entah sampai buahnya jatuh sendiri. Karena itu memang beban yang dibebankan oleh syariat kepada penjual. Walaupun tadi kita masih bingung. Kenapa kemudian kalau dibebankan kepada pembeli akhirnya jadi batal. Nah, gitu. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan besok. Besok baca tentang baik salam. Jual beli barang duluan tapi duitnya belakangan gitu. Insyaallah hari Selasa besok. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan juga keluarkan waktu untuk bisa terus mengkaji ilmu agama Allah. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan penerjemahan atau juga penjelasan. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.